yang merupakan penyebab kehidupan seluruh badan. Masyaallah, Ibnu Qayyim rahimahullah berbicara tentang kehidupan badan karena adanya hararah, yang istilah dalam ilmu-ilmu pengetahuan alam adalah pembakaran yang ada di dalam badan, dalam tubuh. Pembakaran-pembakaran itu akan mengeluarkan energi dan kehidupan. Baik, oleh karena itu orang yang hidup ada panasnya, orang yang mati dingin, enggak ada panasnya sama sekali. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah memperbandingkan antara keduanya. Sebagaimana jasad ini hidup, bergerak dan sebagainya karena ada hararah yang disebut dengan hararah ghariziyah. Demikian pula jasmani, demikian pula rohani. Jiwa kita ini akan hidup kalau ada hararah, yaitu hararatul ghairah. Maka panasnya kecemburuan ini akan menjadikan jiwa ini hidup dan saleh, jadi baik. Tetapi kalau tidak ada hararatul ghairah, enggak ada panasnya kecemburuan, maka jiwa ini akan mati. Tidak punya perasaan, tidak punya kehidupan, tidak bisa membedakan ila akhirih. Fal ghairah hararatuhu wa naruhu allati tukhriju ma fihi min al khubthi wa sifatil madmumah. Maka yang namanya ghairah, kecemburuan yang ada dalam hati, hararatuhu wa naruhu, panasnya dan pembakarannya akan membersihkan dari jiwa ini sifat-sifat jelek, akan membersihkan al-khubuth, kejelekan-kejelekan. Kama yukhrijul kir khubuth al-dhahab wal-fiddah, sebagaimana kir membersihkan emas dan perak dan juga besi dari berbagai macam kotoran-kotoran. Kir itu adalah alat untuk membakar dan memanaskan perak, emas atau besi. Setelah dipanaskan akan terpisah yang jelek dari yang baik. Akan keluar yang jelek-jeleknya, kotoran-kotorannya yang bukan besi, bukan emas, bukan perak akan terpisah karena dibakar. Khon ibn a'azakumullah, demikian pula jiwa ini kalau ada hararatul ghairah, kalau ada kecemburuan dalam hati, niscaya jiwa ini akan bersih dari kejelekan-kejelekan dan kotoran-kotoran. Wa asrafan nas wa ajadduhum wa alahum himmatan asaddahum ghairahu aw ghairatan ala nafsih. Maka seseorang yang paling mulia, seorang yang paling tinggi derajatnya, yang paling tinggi semangatnya dalam beramal saleh, adalah orang yang paling tinggi kecemburuannya. Semakin tinggi kecemburuan, semakin mulia dia. Semakin tinggi kecemburuan, maka semakin tinggi semangatnya untuk beribadah, beramal saleh dan berbuat baik. Wa khasatuhu wa umum an-nas ala nafsihi wa ala khasatihi wa umum an-nas. Kecemburuan yang paling tinggi terhadap dirinya sendiri dan terhadap khasatihi, orang khususnya, keluarganya, istrinya, anaknya. Wa umum an-nas, dan kepada keumuman manusia. Ikhwani fi din, a'azakumullah, mungkin akan mudah dipaham dengan contoh. Bagaimana jika kalian melihat istri kalian bersama laki-laki lain? Apa yang dirasakan? Apakah ngobrol atau na'udzubillah sampai guyon? Muncul di sini marah dalam hati. Jengkel. Dikurang ajar. Itu sifat baik. Dia tidak suka kalau istrinya berbuat sesuatu kemaksiatan. Baik. Contoh kedua, seorang bapak, ibu melihat anaknya berbuat jelek. Apa yang dirasakan? Loh, anak saya berbuat seperti itu. Apalagi kejelekan dosa yang sama sekali gak pernah terbayangkan. Tiba-tiba dilakukan oleh anaknya. Muncul marahnya. Itu juga ghirah. Dan jangan ditanya bagaimana cintanya seorang bapak pada anaknya. Jangan tanya cintanya seorang ibu pada anaknya. Tapi saat itu dia marah. Melihat anaknya berbuat jelek, berbuat dosa. Itu juga ghirah. Itu juga kecemburuan. Jangan tanya cintanya seorang suami pada istrinya. Justru semakin cinta, semakin cemburu. Semakin cinta, semakin cemburu. Marah dia. Bahkan bisa jadi dipukul istrinya. Karena ghirah. Jangan dikira bahwa ghirah itu karena kebencian. Justru karena kecintaan. Kalau dia tidak cinta, dia gak cemburu. Silakan. Mau berbuat apapun, ambil istri saya gak peduli. Ini the youth yang tidak punya kecemburuan. Maka seorang yang paling mulia adalah seorang yang kecemburuannya lebih tinggi terhadap dirinya sendiri, terhadap khasatihi, kerabatnya, orang dekatnya, ataupun terhadap keumuman manusia. Melihat manusia bergelimang dosa dan kemaksiatan, sedih. Bahkan kadang meneteskan air mata. Jengkel. Marah. Tapi gak bisa berbuat apa-apa. Ini juga kecemburuan sesungguhnya. Cuma dia tidak mampu untuk berbuat apapun kecuali berdoa. Ya Allah mahdi qawmi. Ya Allah berilah petunjuk pada kaumku. Tetapi dengan kemaksiatan-kemaksiatan, dengan dosa-dosa yang dia kerjakan, kecemburuan tadi semakin redup, hilang cahayanya, hilang panasnya, dan berakhir dengan hilangnya kecemburuan. Yang berarti dingin sama sekali, tidak lagi ada hararatul ghirah, saat itulah jiwanya sudah mati. Dia tidak peduli dengan kemaksiatan apapun di sekitarnya. Walihada kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam aghyara al-khalqi 'ala al-ummah. Karena kecemburuan ini sifat baik, maka Rasulullah SAW merupakan manusia yang paling pencemburu di antara manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala ashaddu ghiratan minhu, dan Allah lebih cemburu lagi daripada Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, dalam sahih Bukhari, bahwa Rasulullah SAW berkata, "Ata'jabuna min ghirati Sa'ad?" Apakah kalian terkejut dengan kecemburuan Sa'ad? "La ana aghyaru minhu." Sungguh aku lebih cemburu dari Sa'ad. "Wallahu aghyaru minni." Sedangkan Allah lebih cemburu daripada aku. Qul inna a'azzakumullah. Kisahnya, ketika Sa'ad ditanya oleh Rasulullah SAW, bagaimana pendapatmu wahai Sa'ad, kalau engkau melihat istrimu bersama laki-laki lain? Dia terkejut, ya Rasulullah, sambil menghunuskan pedangnya. Aku akan tebas dengan pedangku ini. Qul inna a'azzakumullah. Rasulullah bertanya pada sahabat yang lain, "Ata'jabun min ghirati Sa'ad?" Apakah kalian terkejut dengan kecemburuan Sa'ad? "La ana aghyaru minhu." Sungguh aku lebih cemburu dari Sa'ad. "Wallahu aghyaru minni." Sedangkan Allah lebih cemburu daripada aku. Khana bin a'azakumullah. Dalam hadis yang sahih juga, dalam Bukhari juga, bahkan juga Muslim, Rasulullah SAW dalam khutbah Al-Kusuf, salat gerhana, mengatakan, "Ya ummata Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ma ahadun aghyaru minallah an yazniya abduhu au tazniya amatuhu." Sungguh Wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada seorang hamba yang berzina atau seorang hamba perempuan yang berzina. Khana fi na'azakumullah. Na'udzu billahi min dzalik. Na'udzu billahi min az-zina. Cerita orang lain saja hati kita sudah sakit. Istrinya si fulan selingkuh, berzina sama tetangganya. Astagfirullah. Tersayat hati ini, jengkel, marah, dan itu cemburu. Bisa dibayangkan bagaimana dengan na'udzubillah kalau terjadi pada keluarga kita sendiri atau anak kita sendiri atau famili kita sendiri. Tetapi dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah Taala. Allah lebih cemburu, Allah lebih marah. Oleh karena itu Allah haramkan yang haram-haram. Oleh karena itu Allah haramkan zina. Allah haramkan kemaksiatan-kemaksiatan. Ufis sahih. Dan juga dalam hadis yang sahih. Yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Bahwa beliau alaihi salatu wassalam mengatakan. La ahad. Aghyaru minallahi min ajli dhalika harramal fawahish. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah haramkan fahishah. Allah haramkan kemaksiatan-kemaksiatan. Ma zahara minha wa ma batan. Apakah yang tampak maupun yang tidak tampak. Wala ahadun ahabbu ilaihi al-udhur minallah. Tetapi tidak ada seorang pun yang lebih cinta, lebih suka kepada udhur daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Min ajli dhalik. Karena itulah Allah utus Rasul-Rasul. Mubashirina wa mundirin. Memberitakan kabar gembira dan memberi peringatan. Wala ahadun ahab ilaihi al-madah. Dan tidak ada satu pun yang lebih suka untuk dipuji daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala athna ala nafsih, Allah puji dirinya sendiri. Khana fi na'azakumullah. Ada tiga perkara yang disebutkan dalam hadis ini yang sahih fi sahihain. Yang pertama bahwa Allah adalah yang paling cemburu. Tidak ada satupun yang lebih cemburu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Allah haramkan yang haram-haram. Allah haramkan fahishah, kemaksiatan-kemaksiatan yang tampak maupun yang tidak tampak. Yang kedua, tidak ada satupun yang lebih suka udzur daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Menerima udzur. Menerima udzur artinya memaafkan kalau ada udzur. Oleh karena itulah Allah utus para rasul. Allah turunkan kitab-kitab. Allah utus mereka para rasul untuk memberikan peringatan. Ini untuk menutup udzur karena Allah suka. Untuk memberikan udzur, maka Allah berikan udzur. Qul na'udzubikumullah. Yang ketiga, bahwa tidak ada yang lebih cinta untuk dipuji melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah puji dirinya sendiri. Fajama'a. Lihat ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Fajama'a fi hadzal hadits bainal ghirah allati asluha karahatul qaba'ih wa bughdaha wa baina mahabbatil udzur. Dikumpulkan dalam hadis ini antara ghirah dengan kesukaan pada udzur. Ghirah asluha karahatul qaba'ih wa bughdaha. Ghirah intinya adalah kebencian pada kejelekan-kejelekan dan ketidaksukaan pada kejelekan-kejelekan. Ini ghirah. Sedangkan mahabbatul udzur adalah suka memberikan udzur. Suka memaafkan dan memaklumi. Kalau ternyata mereka punya udzur yang bisa diterima, maka dimaafkan. Ya Allah, aku tidak tahu. Ternyata memang belum tahu. Dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu Allah utus Rasul-Rasul. Allah turunkan kitab-kitab. untuk menutup udur-udur mereka, agar mereka tahu, agar mereka mengerti, agar mereka betul-betul mendapatkan peringatan, mendapatkan nasihat, mendapatkan, sehingga tidak ada lagi alasan. Ikhwan ibn na'azakumullah, jama'a bainahuma, dikumpulkan antara keduanya, al-ghirah wa hubbul udur. Dan ini barakallahu fikum, kesempurnaan keadilan, kesempurnaan rahmat dan kasih sayang. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan dua sifat ini, bersama kecemburuannya yang tinggi, bersama kebenciannya pada kemaksiatan, tetapi tetap Allah suka menerima udzur. Kalau ternyata mereka punya udzur, dimaafkan oleh Allah ta'ala. Wa yaqbal udzra man i'tadara ilaih. Allah menerima udzurnya orang-orang yang memiliki udzur. Wa annahu la yu'akhidh 'abidahu birtikabi ma yaghar min irtikabihi hatta ya'dhiru ilaihim. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membalas, tidak mengadab orang yang melakukan perkara-perkara yang dia cemburu padanya. Tetapi memberikan udzur dan memaafkan. Wali ajli dzalika arsala rusulahu wa anzala kutubahu idharan wa indharan. Oleh karena itu Allah utus rasul-rasulnya, Allah turunkan kitab-kitabnya sebagai i'daran wa indharan, sebagai penutup udzur-udzur dan sebagai pemberi peringatan. Khawani fi dina azakumullah. Biasanya orang manusia kalau sudah cemburu melampaui batas, marah yang berlebihan, tidak memaafkan walaupun ada alasan-alasan. Ini khonni na'azakumullah. Jangan ifrat, jangan tafrit. Tidak memiliki cemburu jelek. Tetapi cemburu yang berlebihan tanpa udzur juga jelek. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan yang tengah-tengah. Harus punya cemburu, tetapi juga harus menerima udzur. Kalau memang ada udzur yang pantas untuk dimaafkan. Wa hadza ghayatul majdi wal ihsani wa nihayatul kamal. Maka dua sifat Allah ini yang disebutkan dalam hadis tadi, bahwa Allah adalah yang paling cemburu dan Allah adalah yang paling menerima udzur. Ini adalah ghayatul majdi wal ihsan, puncak kemuliaannya, puncak kebaikannya, dan puncak kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna katsiran mimman tashtaddu ghiratuhu min al-makhluqin tahmiluhu shiddatul ghirah ala sur'atil iqa' wal 'uqubah. Karena kebanyakan mereka-mereka yang cemburu dari makhluk-makhluk, kecemburuannya membawa dia untuk segera membalas. Kecemburuannya membawa dia untuk segera menimpakan kejelekan-kejelekan. Min ghairi i'dharin, tanpa melihat udzur-udzurnya. Wa min ghairi qabulin li'udri man i'tadara ilaih, tanpa menerima alasan orang-orang yang memberikan alasan. Bal yakunu lahu fi nafsil amr udzrun. Padahal perkara itu merupakan perkara yang udzur, yang dimaklumi. Wala tad'uhu shiddatul ghirah an yaqbala udzrahu. Tetapi karena kemarahan, karena kecemburuan yang tinggi, tidak diterima udzurnya. Wa katsirun mimman yaqbalu al-ma'adzir yahmiluhu ala qabulihha qillatul ghirah. Ada pula yang sebaliknya. Karena orang ini menerima uzur, maka sangat-sangat menerima uzur, sehingga segala alasan, segala uzur diterima. Wa yatawassa, dan memberikan uzur seluas-luasnya. Fi turuqil ma'adzir, jalan-jalan uzur dibuka selebar-lebarnya. Alasan apapun, ya khair, terima kasih, tidak apa-apa, kami maafkan. Wa yara udrahu ma laysa bi'udhur, bahkan menerima alasan-alasan yang sesungguhnya bukan alasan. Menerima udzur-udzur yang sesungguhnya bukan udzur. Hatta ya'tadira katsirun minhum bil qadar, sampai ada yang beralasan dengan takdir. Ini kan takdir, diterima juga alasannya. Kullun minhuma ghairu mamduh, dua-duanya tidak terpuji. Yang ini tidak menerima udzur sama sekali. Yang ini menerima segala macam sebagai udzur, segala macam alasan sebagai udzur. Bahkan perkara yang bukan udzur sama sekali diterima sebagai udzur. Sampai mereka beralasan takdir juga diterima. Maka kullun minhuma ghairu mamduhin 'alal itlaq, kedua-duanya tidak terpuji secara mutlak. Dan Allah Subhanahu wa taala maha suci dari sifat-sifat seperti ini. Allah maha pencemburu, tetapi Allah pemaaf. Kalau ada uzur yang pantas untuk dimaafkan, Allah maafkan. Waqad sahha 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qala inna minal ghairah ma yuhibbuha Allah wa minha ma yubghidhuha Allah. Telah sahih riwayatnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di dalam tahqiqnya disebutkan bahwa riwayatnya dhaif, hanya saja ada pendukungnya jadi menjadi hasan. Wallahu ta'ala a'lam. Bahwa di antara ghirah, kecemburuan, ada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kecemburuan ada yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fallati yubghiduha Allah al-ghairatu fi ghairi raibah. Sedangkan kecemburuan yang tidak Allah sukai, kecemburuan yang Allah benci, adalah kecemburuan tanpa udzur, kecemburuan tanpa alasan. Kama qala fi riwayah. Berarti yang namanya ghirah, kecemburuan yang terpuji, adalah al-mamduh iqtiranul ghairah bil udzri. Kecemburuan yang beralasan dengan dua maknanya. Kecemburuan yang beralasan artinya kecemburuan pada sesuatu ada alasannya yang jelas. Jangan tiba-tiba marah-marah gak ada alasan, saya cemburu, saya marah, apa sebabnya? Taib, itu satu. Yang kedua, kecemburuan beralasan artinya kalau ada alasan dia terima. Tadi itu aku tidak tahu kalau ini tidak mengerti. Saya enggak paham sama sekali kalau sudah dimaafkan. Ya. Maka yang namanya kecemburuan yang terpuji adalah kecemburuan yang beralasan, yang diiringi dengan alasan dan menerima alasan. Ya gharu fi mahallil ghairah, cemburu di tempat cemburu. Cemburu di tempat cemburu. Al ghairah fi mahallil ghairah. Waya'dir fi mawdi'il udhur, dan memaafkan di tempat udhur yang pantas dimaafkan. Ini baru keadilan. Ini baru sifat yang baik. Wa man kana hakadha fahuwal mamduhu haqqan. Orang yang seperti inilah orang yang terpuji. Orang yang cemburu dikala sebab cemburunya tepat. Dan dia memaafkan, memberikan udzur dikala memang udzurnya udzur yang syar'i yang pantas untuk diterima. Walamma jama'a Allah Subhanahu wa ta'ala sifatil kamal kullaha kana haqqul bil madah. Kembali kepada hadis yang pertama tadi yang menyebutkan tiga masalah. Pertama, Allah paling cemburu, kedua, Allah paling menerima udzur, dan yang ketiga, Allah paling suka dipuji. Karena Allah mengumpulkan sifat-sifat kesempurnaan tadi, maka Allah ahaqqu bil madah, Allah yang paling pantas untuk dipuji. Min kulli ahad, dari siapapun. Wa la yablughu ahadun an yamdahahu kama yanbaghi lahu, tidak ada seorang pun yang mencapai pujian kepada Allah sebagaimana mestinya. Kita memuji Allah dengan sekian pujian. Belum. Allah lebih tinggi dari apa yang kau pujikan. Belum ada atau tidak ada seorang pun yang memuji Allah mencapai tingginya pujian Allah Taala. Bal huwa kama madaha nafsahu wa athna ala nafsi, bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri dan menyanjung dirinya sendiri. Fal ghayur qad wafaqa rabbahu subhanahu wa taala fi sifatin min sifatih. Maka al-ghayur itu pencemburu, orang yang memiliki sifat cemburu mencocoki sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bukan dimaksud mencocok itu sama, bukan. Artinya Allah juga pencemburu, walaupun tidak sama dengan makhluknya. Maka dia mencocoki sifatnya dengan sifat-sifat Allah tadi. Wa man wafaqa Allah fi sifatin min sifatihi qadathu tilka sifa ilaihi bi zimamiha. Maka siapa yang mencocoki sifatnya dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala terangkan, maka dia terbimbing dan mendapatkan taufik. Wa adkhalathu ala rabbih, maka Allah akan masukkan dia ke sisinya. Allah dekatkan dia dengan dirinya. Allah berikan rahmat kepadanya dan Allah jadikan orang tadi sebagai kecintaannya. Fa innahu subhanahu wa taala rahimun, karena Allah memiliki sifat-sifat dan Allah suka kalau hamba-hambanya memiliki sifat tersebut, walaupun kadarnya jauh lebih kecil, tidak sama seperti sifat Allah SWT, tetapi Allah suka kepada orang tersebut sebagaimana ungkapan yang disebutkan dalam sekian riwayat. Allah rahimun yuhibbur rahama, Allah penyayang dan suka orang-orang yang penyayang. Disamakan, walaupun sudah kita katakan tadi beda maknanya, karena Allah maha memberi rahmat sedangkan manusia kecil sekali kasih sayangnya. Tetapi yang dimaksud di sini, Allah cinta orang-orang yang memiliki rahmat, sebagaimana dikatakan karimun, Allah karim yuhibbul kurama, Allah maha karim dan suka orang-orang yang karim. Alimun yuhibbul ulama, Allah maha berilmu dan suka kepada ulama. Qawiyun yuhibbul mu'minul qawi, Allah maha kuat dan Allah cinta kepada hamba-hambanya yang kuat. Yani mu'min yang qawi. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul da'if. Mu'min yang kuat lebih Allah cintai daripada mu'min yang lemah. Wahuwa ahabu ilaihi minal mu'minid da'if, maka mu'min yang kuat lebih dicintai daripada mu'min yang lemah. Demikian pula disebutkan dalam riwayat lain, hayyun yuhibbu ahlal haya, Allah pemalu dan Allah suka pada hamba-hambanya memiliki sifat malu. Jamilun yuhibbu kullal jamal, ini juga dalam hadis. Ketika Rasulullah SAW melarang sombong, ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, aku suka untuk memakai pakaian yang bagus, memakai sendal yang bagus, apakah itu juga sombong? Kata Nabi, tidak. Innallaha jamil yuhibbu kullal jamal, Allah itu indah dan suka keindahan. Atau dalam riwayat lain tentang witir, innallaha witrun yuhibbul witra, Allah witir dan Allah suka yang ganjil-ganjil. Allah satu, ganjil, dan Allah suka yang ganjil. Disebutkan bahwa semua ungkapan-ungkapan tadi disebutkan di dalam beberapa hadis-hadis. Maka Allah pencemburu dan Allah suka hamba-hambanya yang memiliki kecemburuan. Apa tadi kecemburuan? Tidak suka ada kemaksiatan pada dirinya. Gak suka ada kemaksiatan pada istrinya. Gak suka ada kemaksiatan pada anak-anaknya. Gak suka ada kemaksiatan pada teman-temannya. Pada lingkungannya. Hatinya memiliki ketidaksukaan, kebencian. Inilah yang disebut dengan ghairah. Walau lam yakun fid dhunubi wal ma'asi illa annaha tujib li sahibiha diddu hadihi sifat wa tamna'uhu min al-ittisafi biha lakafa biha uqubatan. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, kalau saja kemaksiatan dan dosa-dosa itu enggak punya balasan apapun bagi pelakunya, kecuali hilangnya kecemburuan tadi. Yani lawannya sifat cemburu. Kalau tidak ada balasan apapun kecuali hilangnya sifat cemburu dan berganti menjadi sifat dayuth. Dayuth tidak punya rasa cemburu. Wa tamna'u min al-ittisaf biha. Sehingga dia terhalang untuk disifati sebagai pencemburu. La kafa biha uqubatan. Itu cukup sebagai balasan. Kalau enggak ada balasan lain kecuali hilangnya kecemburuan, itu cukup sebagai balasan besar yang mengerikan. Mengapa mengerikan? Fa innal khatirah tanqalibu waswasatan. Perhatikan. Kata Ibnu Qayyim, karena yang namanya khatirah, khatirah itu bisikan jiwa, terbersit, tersirat dalam pikiran sesuatu, akan berubah kalau tidak ada kecemburuan, maka dia akan berlanjut menjadi waswasah, bisikan-bisikan hati. Waswasah kalau dibiarkan enggak ada perlawanan, berubah menjadi keinginan. Wal iradah, dan keinginan tadi kalau tidak ada perlawanan dari ghirah, taqawwa, akan semakin kuat keinginannya, semakin kuat keinginannya, menjadi azimah, menjadi tekad, saya harus kerjakan. Thumma tasiru fi'lan, dan terus berlanjut menjadi perbuatan. Karena sudah bertekad, maka ada kesempatan dia kerjakan. Belum berhenti di situ. Karena tidak ada kecemburuan, maka perbuatan tadi akan terus berulang menjadi sifatan. Berulang, berulang, berulang, menjadi sifat. Sifat dia. Sifatan lazimatan wa hayatan thabitatan rasikhah. Menjadi sifat yang terus-menerus melekat padanya, menjadi bentuknya, menjadi tetap padanya, kokoh pada dirinya. Wa hina idzin yata'addalul khuruj minha. Ketika itu sudah tidak bisa lagi keluar daripadanya. Enggak bisa lepas daripadanya karena sudah menjadi sifat. Kama yata'adzar 'alaihi al-khuruj min sifatihi al-qa'imah bihi, sebagaimana seseorang tidak bisa keluar dari sifat aslinya. Enggak bisa. Qul inna a'azakumullah, masing-masing punya sifat. Ini sifatnya begini, ini sifatnya begitu. Dari dulu saya kenal sampai sekarang ya begitu sifatnya. Iya kan? Karena sudah menjadi sifat. Apalagi sifat bawaan. Ini si fulan sifatnya berbeda dengan si Alan. Walaupun mungkin enggak bisa diterangkan dengan kata-kata, tapi saya tahu. Ini modelnya begini, ini modelnya begitu. Kita sudah kenal sejak lama. Apakah bisa berubah? Hampir-hampir enggak bisa berubah. Ya si fulan ya kayak gitu dari dulu sampai sekarang sifatnya. Karena itu sifat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau saja dosa-dosa itu tidak ada balasan apapun kecuali matinya ghirah, maka ini sangat-sangat berbahaya dan ini sungguh balasan yang sangat mengerikan. Mengapa? Karena kalau tidak ada ghirah, khatirah terbetik di benak, berubah menjadi waswasah di hati, bisikan di hati. Bisikan di hati berubah menjadi keinginan, saya ingin ah. Keinginan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat menjadi tekad. Pokoknya saya harus kerjakan. Setelah itu benar-benar dia kerjakan. Setelah dia kerjakan tidak cukup sekali, dia akan kerjakan dua kali, tiga kali sampai menjadi sifat. Kalau berdusta misalnya, sekali berdusta, dua kali berdusta, hatta sara kadzdzaba, sampai akhirnya menjadi pendusta. Menjadi pendusta, hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sampai dicatat di sisi Allah sebagai kadzdzab. Innar rajul la yakdzib, sesungguhnya seseorang berdusta dan terus berdusta, sampai yuktab indallahi kadzdzaba, sampai dicatat di sisi Allah sebagai pendusta, sudah menjadi sifat. Ikhwani fid din a'azakumullah, wal maqsuudu أنه كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة. Maksud dari pembahasan ini bahwa setiap seseorang berbuat dosa, ملابسته بالذنوب artinya bergaul dengan dosa, mengerjakan dosa-dosa, maka dikeluarkan dari hatinya الغيرة. ala nafsihi, atas dirinya, wa ala ahlihi, atas keluarganya, wa umumin nas, atas manusia, wa qad tad'ufu fil qalbi jiddan, akhirnya ghirah tadi berkurang. Tad'uf, melemah, fil qalbi jiddan. Kalau sudah melemah rasa cemburu dalam hati, hatta la yastaqbih ba'da dzalikal qabih, hingga akhirnya dia tidak menganggap jelek perkara jelek. Tidak menganggap jelek perkara yang jelek. Dibiarkan. Dia lupa jelek. Biasa. Setiap hari juga saya kerjakan. Bagaimana menurutmu mendengarkan lagu dan musik? Saya tiap hari minum kopi sambil mendengarkan Bunga Rampai. Karena kebiasaan. Menganggap biasa. Dan tidak dianggap dosa. Demikian pula perkara-perkara lain, kalau sudah dia kerjakan terus-menerus, akhirnya terbiasa. Dan kecemburuan hilang. La min nafsihi wa la min ghairihi. Sudah tidak merasa jelek lagi pada dirinya, atau pada keluarganya, atau pada orang lain. Wa idha wasala ila hadal hajj, faqad dakhala fi babil halak. Kalau sudah sampai batas ini, maka orang tersebut sudah mencapai batas kebinasaan. Tunggu saja saat kehancurannya. Wa katsir min haula'i la yaqtasir 'ala 'adam al-istiqbah bal yuhassin. Dan sebagian mereka bahkan tidak berhenti sampai batas tidak menganggap jelek. Enggak berhenti sampai situ. Bukan hanya la yastaqbih bal yuhassin, bahkan menganggap bagus, menganggap baik. Yuhassin al-fawahish, yuhassin al-zulm li-ghairih, yuzayyinuhu, menganggap bagus perbuatan jelek, menganggap bagus kemaksiatan-kemaksiatan, bahkan menganggap bagus kedzaliman-kedzaliman. Itu kan zalim, ini kan maksiat. Ya enggak apa-apa. Kalau enggak begini, bagaimana kita dapat untung? Anggap biasa. Bahkan dia katakan, cari untung yang haram aja susah, apalagi yang halal. Menganggap biasa. Wa yad'uhu ilaihi, bahkan bukan hanya memuji, tetapi mengajak orang lain. Kamu jangan bodoh. Jujur-jujur, kamu enggak akan untung. Mengajak orang lain untuk berdusta. Mengajak orang lain untuk bersifat dengan sifat-sifat jelek, berdusta, menipu, berbuat zalim. Wa yas'aluhu fi tahsilihi, yad'uhu ilaihi wa yahuthuhu alaihi, mengajak, mendorong, menganjurkan menganjurkan dan berupaya untuk mengerjakannya. Wa li hadza kana dayyus akhbath khalqillah. Oleh karena itu, yang namanya dayus adalah sejelek-jelek makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sejelek-jelek makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu haram. Surga diharamkan untuk dayus yang tidak punya rasa cemburu. Wa kadzalika muhallilil zulm wal baghi. Demikian pula mereka-mereka yang menghalalkan kezaliman, menghalalkan al baghi wa muzayyinuh, yang mengindahkan. La yadkhulul jannata dayyus, atau lebih tepatnya disebutkan salasatun la yadkhulunal jannah, tiga golongan yang enggak akan masuk surga. Wa la yandurullah ilaihim yaumal qiyamah, yang Allah enggak akan melihat mereka yaumal qiyamah. Yang pertama al-aqli walidayh, yang durhaka pada kedua orang tuanya. Yang kedua, al-mar'atul mutarajjilah, wanita yang kelaki-lakian. Mutasyabbiha birrijal, yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga, ad-dayyuth, yang gak akan masuk surga dan gak akan dilihat oleh Allah SWT. Ad-dayyuth, yang ketiga. Fanzur, man ladhi hamalat alaihi qillatul ghairah. Lihatlah bagaimana kurangnya kecemburuan membawa kebinasaan. وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة. Ini semua menunjukkan bahwa intinya agama adalah kecemburuan dalam hati. وَمَنْ لَا غَيْرَةَ لَهُ لَا دِينَ لَهُ. Siapa yang tidak punya kecemburuan berarti dia tidak punya agama. فَالْغَيْرَةَ تَحْمِ الْقَلْبَ فَتَحْمِ لَهُ الْجَوَارِحِ. Yang namanya kecemburuan akan melindungi hati dan akan melindungi anggota badannya sehingga terlindungi, terhalang dari perbuatan jelek, maksiat-maksiat. Sedangkan adamul ghirah, sedangkan tidak adanya kecemburuan, tumitul qalb, akan mematikan hati. Fatamutul jawarih, sehingga matilah anggota badan ini. Fala yabqa indaha daf'un albattah, akhirnya tidak ada lagi penolakan terhadap kejelekan sama sekali. Enggak ada lagi penghalang untuk berbuat dosa sama sekali. Enggak ada lagi penghalang untuk berbuat kemaksiatan sama sekali. Wa mathalul ghairah fil qalbi mislul quwwah allati tadfa'ul marad wa tuqawimuh. Permisalan kecemburuan ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seperti permisalan kekuatan yang ada pada badan untuk menolak penyakit-penyakit. Masya Allah. Bukan hanya alim, tapi beliau dokter. Bukan hanya memiliki ilmu syariat, dia tahu ilmu kedokteran. Rahimahullah. Sama seperti kekuatan penolakan terhadap penyakit yang ada pada manusia. Berbeda-beda kekuatannya. Kekebalan tubuhnya. Ketika didatangi penyakit-penyakit, tubuh ini ada penolakan. Tapi berbeda-beda keadaannya. Ada yang kuat menolaknya, ada yang lemah menolaknya. Ada yang tidak mampu menolaknya dan kemudian terkena. Kecemburuan ini, kalau bisa dipermisalkan, seperti kekuatan penolakan terhadap penyakit yang ada dalam tubuh manusia. فَإِذَا ذَهَبَتِ الْقُوَّةِ وَجَدَ الْدَاءَ الْمَحَلْ قَابِلًا. Kalau penolakan terhadap penyakit yang ada pada seseorang ternyata lemah, tidak memiliki kekuatan, maka tempat tadi akan dimasuki oleh penyakit. Walam yajid dafi'an, dan penyakit tadi tidak ada perlawanan, enggak ada penolakan. Fatamakkan, akhirnya penyakit itu mapan badannya. Fakanal halak, akhirnya binasa dia. Mati dia. Karena penyakitnya, karena tidak ada penolakan. Wa misluha mithlu sayasil jamus allati tadfa' biha an nafsihi wa waladihi. Permisalan lainnya, al-ghirah itu seperti tanduknya banteng atau kerbau. Allati tadfa' biha an nafsihi, yang dia lindungi dirinya dengan tanduknya. Dia lindungi anak-anaknya dengan tanduknya. Fa idza kusirat, kalau patah tanduknya, tama'a bihi aduwwuhu, maka musuh-musuhnya akan bisa mengganggu dirinya dan mengganggu anak-anaknya. Karena sudah tidak ada lagi perlawanannya. Demikian pula manusia, seorang muslim, kalau tidak memiliki kecemburuan, maka dia tidak memiliki kekuatan untuk menolak kejelekan-kejelekan pada dirinya. Maka akan masuk dengan mudah, akan terbawa dengan mudah, akan menyimpang dengan mudah, akan binasa dengan mudah. Nasallahu salama wal afiyah. Qul inna a'udzubikumullah. Intinya bahwa dosa-dosa itu akan mengurangi kecemburuan, akan mengurangi dan nasallahu salama pada akhirnya akan lemah dan memudahkan penyakit-penyakit kesesatan untuk masuk ke dalamnya. Nasallahu salama wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.